أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. جماعة المسلمين المسلمات نقرأ الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita pada siang hari ini membawa berkah dan manfaat fi dinina wa akhirah. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian tentang sirah atau perjalanan hidup para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu, walaupun masih secara garis besar, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sirah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan siang ini insyaallah kita mulai memasuki sirah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pembahasan tentang sirah atau perjalanan hidup Umar bin Khattab ini akan saya awali dengan pengangkatan Umar bin Khattab lalu sebagai khalifah. Baru pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bahas kembali riwayat hidup Umar bin Khattab sejak jahiliyah sampai dia nanti wafat. Kenapa saya awali dari pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah? Sebab cerita pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah itu masih ada hubungannya dengan sirah Abu Bakar Siddiq. Jadi karena masih menyangkut dengan Abu Bakar, kita angkat ini dulu, baru kemudian pertemuan-pertemuan mendatang insyaallah kita bahas perjalanan hidup pribadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kira-kira itu mirip dengan kalau ada seorang pejabat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu, baru media kemudian mencari data dan informasi siapa dia sehingga sekarang dia menempati jabatan tersebut. Jadi tentang siapa dia insyaallah pertemuan datang, tapi kita akan cerita dulu Umar diangkat menjadi khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada pertemuan terdahulu, dan ini sulit ditulis katanya, tidak ada yang bisa saya tayangkannya. Satu dan mereka rekan nulisnya, nayangkannya bagaimana, ini agak sulit juga ya kan. Karena cerita, kalaupun ditayangkan sih kalimat juga semuanya panjang gitu, ya kurang menarik juga gitu. Pada pertemuan-pertemuan terdahulu sudah kita jelaskan bahwa saat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu diangkat menjadi khalifah, seluruh semenanjung Arabia itu murtad kecuali Madinah, Mekah, dan Taif. Namun dalam tempo 2,5 tahun, kurang dari 2,5 tahun, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu berhasil mengislamkan kembali seluruh semenanjung Arabia. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi keimanan Abu Bakar Siddiq ini keimanan yang sangat besar, sehingga problem sebesar itu bisa dia selesaikan dalam waktu kurang dari 2,5 tahun. Setelah masalah dalam negeri, yaitu semenanjung Arabia, anggaplah begitu, selesai, tuntas, masyarakat kembali kepada Islam, lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengarahkan potensi umat Islam untuk menyelesaikan problem dan ancaman dari luar negeri. Yang waktu itu ada dua titik ancamannya. Satu adalah titik dari Syam, yang sekarang adalah Syria, dan satu titik adalah Persia yang diawali dari Irak sekarang ini. Tetapi karena kekuatan Romawi yang ada di Syam itu sangat besar, akhirnya konsentrasi Abu Bakar Siddiq dipusatkan sementara di Syam atau di Syria, walaupun tidak mengosongkan kawasan Persia yang diawali dari Irak waktu itu. Ini cerita pertemuan yang lalu, ya. Maka terjadilah pada tahun 13 Hijriah pertempuran yang sangat besar yang dikenal dengan nama Perang Yarmuk tahun 13 Hijriah. Jumlah pasukan Islam 38.000 menghadapi kekuatan Romawi yang berjumlah 240.000. Sangat tidak berimbang. Hanya bedanya 38.000 ini dalam track record-nya belum pernah ada catatan kalah. Jadi enggak pernah kalah. Kemudian 240.000 ini adalah pasukan dari sebuah rezim yang umurnya sudah ribuan tahun. Dan mereka secara mental itu sudah bobrok, sudah melemah. Nah ini berhadapan-hadapan. Nah ini langsung saja masuk ke cerita Umar bin Khattab, ya. Di tengah berkecamuknya Perang Yarmuk, lagi rame-ramenya, lagi dahsyat-dahsyatnya Perang Yarmuk, yang waktu itu pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq lalu sakit yang kemungkinan besar beliau akan wafat atau meninggal dunia. Jadi seluruh pasukan Islam, konsentrasi umat Islam secara hampir menyeluruh itu ke luar negeri, terutamanya ke Syam, sebagian kemana? Ke Persia. Yang di Madinah itu hanya tinggal beberapa sahabat Nabi saja. Nah, saat seperti itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sakit keras yang kemungkinan akan wafat. Ini satu keadaan. Kalau dia wafat, maka segera ada pengganti, sebab pasukan sedang apa? Sedang berperang, ini lagi perang tidak bisa dihentikan. Berbahaya. Satu kondisi. Kondisi yang lain, seluruh semenanjung Arabia yang tadinya murtad, kecuali beberapa titik, sudah kembali kepada pangkuan Islam. Artinya internal ini semenanjung Arabia tidak ada masalah sudah. Dan dulu kalau kita tarik di poin ketiganya, dulu waktu Abu Bakar Siddiq lalu diangkat dari khalifah, itu beliau diangkat secara aklamasi dari kaum muslimin. Secara apa? Aklamasi. Nah, dari situasi dan kondisi paling tidak tiga poin ini, pertama umat sedang concern ke luar negeri, perang, internal juga sudah tidak ada masalah, walaupun pernah ada track record, pernah murtad internalnya, dan kemudian Abu Bakar dulu diangkat secara aklamasi. Dan sebelum Abu Bakar diangkat menjadi khalifah secara aklamasi, Abu Bakar Siddiq pernah menunjuk atau menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Baidah bin Jarrah sebagai khalifah. Rasulullah pernah ditawarkan oleh Abu Bakar Siddiq. Dan waktu itu tidak ada penolakan dari kaum muslimin waktu itu. Hanya saja Umar yang ditawarkan oleh Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah Rasulullah SAW itu justru malah memegang tangan Abu Bakar Siddiq dan membaiat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah Rasulullah SAW. Nah ini situasi dan kondisi seperti inilah, barangkali wallahu a'lam bacaan politik Abu Bakar Siddiq lalu itu. Maka saat Abu Bakar Siddiq sakit dan dugaan beliau akan wafat, sebagai penggantinya Abu Bakar Siddiq tidak menggunakan pola pemilihan, tetapi dia langsung menunjuk kepada Umar bin Khattab lalu sebagai penggantinya. Jadi waktu Abu Bakar sakit, Abu Bakar mengumpulkan beberapa sahabat Nabi yang waktu itu tidak keluar dari Madinah, dikumpulkan. Setelah mereka berkumpul, lalu Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa saya menawarkan kepada kalian, kalau saya nanti wafat atau meninggal dunia, pengganti saya adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Atas penawaran Abu Bakar Siti Kondalu ini secara prinsip tidak ada penolakan dari sahabat-sahabat Nabi yang lain. Secara prinsip tidak ada penolakan. Hanya ada sebagian mereka yang bertanya kepada Abu Bakar Siti, mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau tahu bahwa Umar bin Khattab itu orangnya keras, orangnya galak, kaku, begitu. Nah, kira-kira kalau kamu menunjuk Umar sebagai penggantimu dan di akhirat nanti kamu ditanya oleh Allah SWT, kenapa kamu menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantimu? Apa jawabanmu, wahai Abu Bakar? Pertanyaan ini kan prinsipnya tidak nolak, ya kan? Hanya saja pertanyaan ini ingin meyakinkan apakah Abu Bakar Siddiq menunjuk Umar dasarnya lillahi ta'ala atau ada prinsip-prinsip lain begitu, atau ada hal-hal lain. Maka sahabat menanyakan begitu, kira-kira jawabannya apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saat kamu ditanya kenapa kamu tunjuk Umar Ibn Khattab sebagai penggantimu. Apa yang terjadi? Abu Bakar Siddiq Khattabu ternyata sudah menyiapkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dia mengatakan, ah itu sudah aku siapkan jawabannya. Kalau saya ditanya oleh Allah SWT seperti itu, maka saya akan jawab, aku pilihkan untuk hamba-hambamu yang terbaik di antara mereka. Ini jawabannya, Pak. Membuka sedih. Aku pilihkan untuk hamba-hambamu yang terbaik di antara mereka. Itu jawaban saya. Nah, setelah Abu Bakar Siddiq menjawab demikian, maka sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat, berarti menunjukkan mereka sepakat atas penunjukan Abu Bakar Siddiq kepada Umar bin Khattab radhiyallahu sebagai penggantinya. Maka saat itu setelah Abu Bakar Siddiq wafat, kaum muslimin berbaiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu berbaiat sebagai baiat dan sumpah setia bahwa Umar bin Khattab berlaku atau berfungsi sebagai khalifatu khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Umar itu berfungsi atau berlaku sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bukan kan khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Dan Umar itu pengganti Abu Bakar, maka dia adalah pengganti-penggantinya Rasulullah. Terutama yang bahasa Arabnya adalah khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita pengangkatan Umar bin Khattab itu sebagai khalifah. Nah, model seperti ini bukan sistem kerajaan. Sebab kalau kerajaan, Abu Bakar menunjuk ahli warisnya. Antara Abu Bakar dengan Umar itu tidak ada hubungan. Nasab tidak ada hubungan. Kecuali batas jauh, ya kan? Sehingga ini bukan sistem kerajaan. Tetapi seperti namanya tadi, ini adalah sistem namanya sistem khilafah. Kekhalifahan yang salah satu opsi pemilihan khilafah itu adalah ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Dan sistem seperti ini atau cara seperti ini dibenarkan dalam Islam. Dibenarkan dalam Islam. Dan apakah ada dasarnya? Memang waktu Rasulullah SAW wafat, beliau tidak menunjuk. Dan beliau juga tidak berwasiat. Tetapi ada kebiasaan Rasulullah SAW atau ada sunnah Rasulullah SAW, kalau beliau bepergian keluar dari Madinah, apakah karena musafir, ataukah karena berperang, atau karena hajat yang lain, beliau selalu menunjuk orang sebagai penggantinya di Madinah. Begitu ya. Sebagai pengganti. Cuma waktu itu tidak dinamakan khalifah. Sebagai pengganti. Setiap beliau keluar Madinah itu selalu ada yang ditunjuk sebagai pengganti. kadang-kadang ditunjuk itu, pernah juga ditunjuk itu Abdullah bin Ummi Maktum, seseorang yang buta ditunjuk sebagai pengganti untuk imami sholat. Nah ini sunnah seperti ini ada, walaupun konteksnya tidak seperti konteks Abu Bakar kepada Umar, tapi secara prinsip itu menjadi pembenaran, secara prinsip. Jadi Abu Bakar Siddiq lalu saat menunjuk itu bukan berarti dia menyalahi sunnah Rasulullah, beliau mengikut juga kepada salah satu sunnah Rasulullah, di mana beliau kalau keluar dari Madinah selalu menunjuk penggantinya. Nah ini sunnah ini diikuti oleh Abu Bakar Siddiq lalu. Dan kemudian sejarah membuktikan bahwa penunjukan Abu Bakar Siddiq lalu kepada Umar ini adalah penunjukan yang sangat tepat. Sehingga para ulama kemudian mengatakan bahwa di dunia ini ada manusia-manusia yang punya firasat tajam. Ada manusia-manusia yang apa? Punya firasat tajam. Di antaranya kalau kita baca Quran, itu ada cerita Nabi Musa alaihissalam melarikan diri. Ya kan? Ada cerita itu kan? Kemudian dalam pelariannya dia melihat orang berdesak-desakan untuk memberi minum kepada kambing-kambing yang mereka gembalakan. Tapi di antara yang berdesak-desakan itu ada dua orang wanita yang juga penggembala kambing tidak ikut berdesak-desakan. Lalu Nabi Musa alaihissalam ditolong wanita itu. Cara nolongnya adalah ada batu besar di dekat mata airnya itu diangkat oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga air keluar dari situ dan kambing dua wanita ini diberi minum oleh Nabi Musa alaihissalam dari bekas batu yang diangkatnya tadi. Singkat cerita, wanita itu pulang kepada orang tuanya lebih awal dari hari-hari biasanya. Biasanya pulang malam, sore-sore sudah pulang. Singkat cerita lagi, salah seorang dari dua wanita tadi berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, ya kan? Istajir, angkat orang yang nolong kita itu menjadi pegawai yang kita beri upah. Angkat dia menjadi pegawai yang kita beri upah." Dan kemudian wanita itu mengatakan, "Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin." Sebab kalau bapak ingin mengangkat pegawai, pegawai yang paling baik adalah pegawai yang fisiknya kuat dan moralitasnya terpercaya. Fisiknya kuat, terpercaya. Nah, bapaknya bertanya, "Lah kok kamu tahu kalau orang itu kuat?" Kata wanita itu, "Lah ada batu besar di atas orang diri, dia kuat. Berarti dia kuat." "Oke, kalau itu gampang mengukurnya. Kok kamu tahu bahwa orang ini terpercaya? Dari mana kamu tahu?" Ya, ini dari firasat. Walaupun firasat itu ada tandanya juga. "Dari mana kamu tahu?" Kata putrinya itu, "Sebab waktu saya menjemput dia untuk engkau berupah, pertama saya berjalan di depan dia. Lalu ada angin menerpa pakaian saya." Ya kan? Angin menerpa pakaian saya, lalu dia meminta kepada saya, "Kamu berjalan di belakang, saya di depan." Ya kan? Jadi rupanya Nabi Musa alaihissalam tidak mau berjalan di belakang seorang wanita di mana pakaian itu kadang-kadang terkena angin. Maka dia minta berjalan di depan. Ini pertanda bahwa orang ini terpercaya. Kata wanita itu. Ini namanya firasat. Wanita tersebut punya firasat bahwa Nabi Musa alaihissalam orangnya kuat secara fisik dan moralnya terpercaya. Padahal baru dua kali ketemu. Dan ternyata firasat itu tidak percaya. Ini firasat paling bagus. Ada lagi cerita dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya dibuang ke sumur. Ditemukan oleh rombongan pedagang atau kafilah yang lewat. Lalu dijual. Yang membeli seorang pejabat tinggi di kerajaan Mesir. Nah, waktu membeli, istrinya kan ikut melihat juga. Ya sudah, kita beli saja. Ya kan? Lalu perempuan istrinya itu mengatakan asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Siapa tahu bocah ini yang kita beli ini memberi manfaat kepada kita, atau kita jadikan dia sebagai anak sekalian. Nah, wanita mengatakan asa an yanfa'ana. Siapa tahu anak ini masih Nabi Yusuf alaihissalam waktu kecil itu memberi manfaat pada kita. Itu firasat. Dan firasat itu terbukti karena di kemudian hari Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang pejabat tinggi di Mesir yang seluruh kebijakan-kebijakannya membawa manfaat bagi penduduk Mesir, bahkan juga memberi manfaat bagi penduduk sekeliling Mesir waktu itu. Ini firasat yang luar biasa. Nah, yang ketiga adalah firasat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi penggantinya. Dan kemudian terbukti sejarah sekarang banyak dipenuhi oleh kisah, tulisan, akademis maupun bukan akademis yang menceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini diantaranya karena firasat siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini mungkin ya cerita bagaimana pengangkatan Umar bin Khattab menunggu sebagai pengganti Abu Bakar Siddiq dan pengangkatannya melalui proses penunjukan. Masih ada cukup waktu, sengaja saya sediakan cukup panjang. Ada sekitar 10 menit bagi yang ingin bertanya silakan ya. Silakan kalau bertanya. Kalau tidak ada, selanjutnya. Ada? Tidak ada ya? Ya. Jemaah Allah SWT, jadi kalau kita lihat cerita seperti tadi, zaman awal-awal Islam itu masalah memilih pemimpin itu simpel dan sederhana ya. Mungkin ada yang terakhir bertanya, dulu ada pemilu gak gitu? Pemilu yang seperti sekarang gak ada. Tapi prinsip pemilihan itu ada. Tapi kalau dalam bentuk seperti sekarang, tidak ada. Dan waktu Abu Bakar Siddiq meminta persetujuan sahabat, itu juga tidak meminta persetujuan dari seluruh rakyat. Tidak. Beliau hanya meminta persetujuan dari sahabat-sahabat Nabi yang utama saja. Istilahnya kalau kepala-kepalanya itu sudah oke, yang lain-lain ikut. Begitu. Yang lain-lain itu. Ini menggambarkan zaman dulu itu masih sederhana ya. Dan juga amanah orang itu masih sangat bagus. Jadi kenapa para sahabat dengan mudah itu begitu diganti Umar, oke, sudah selesai. Karena yang tidak ikut menyetujui penawaran Abu Bakar, mereka percaya betul kepada sahabat-sahabat yang sudah menyetujui. Mereka yang dipercaya itu tidak mungkin akan memilihkan untuk mereka kecuali yang terbaik. Ini zaman dulu. Nah, adapun sekarang ini kan orang untuk meraih kepercayaan seperti itu tidak gampang. Misalnya bapak-bapak dari sini, bisa nggak percaya sepenuhnya kepada saya dan tergantung pada pilihan saya? Bisa nggak kira-kira? Dan kira tidak bisa kan? Nah, karena sudah tidak bisa seperti itu, ya perkembangan yang terjadi akhirnya masalah pemilihan ini ya seperti undian akhirnya. Nah, sistem undian itu juga ada juga dikenal dalam Islam. Misalnya begini, Rasulullah SAW bersabda. Ini bicara masalah pemimpin ya. Siapakah yang berhak untuk imami sholat? Misalnya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau dalam urusan Qur'an sama, banyak yang sama, bagaimana? Yang paling paham terhadap Qur'annya itu. Kalau yang paling paham juga sama, siapa yang dipilih? Yang paling tua umurnya, senior. Nah, yang senior banyak. Begitu kan? Nah, kalau memang sudah tidak ada solusi lagi, maka jalan keluarnya apa? Ya diundi. Kan begitu? Diundi jalan keluarnya. Nah ini, diundi itu menggambarkan bahwa, diundi gitu ya, bahwa jumlah suara itu kadang-kadang ikut menentukan keputusan. Ini tidak berarti sama dengan hak dan batil, tidak sama dengan benar atau salah. Ini untuk memutuskan sebuah perkara yang tidak bisa diputuskan. Jumlah suara itu bisa menentukan hal itu. Contoh lagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, kalau saja manusia tahu betapa besar pahala yang akan diberikan kepada yang ada di baris pertama sholat sholat, dan betapa besar pahala yang akan Allah berikan kepada yang ada, niscaya manusia akan berebut untuk azan dan berebut untuk menempati barisan yang pertama. Kalau saja tahu betapa besar pahalanya. Nah pertanyaannya, kalau semua berebut, solusinya bagaimana? Karena baris pertama, anggaplah ini satu baris isinya 50 orang, tidak mungkin diisi 150. Harus tetap berapa? 150. Nah bagaimana cara menyingkirkan 100? Rasulullah bersabda, seandainya mereka berebut dan tidak ada cara kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukan sistem pengundian itu. Begitu ya. Artinya sistem pengundian secara prinsip bisa dipakai untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat dan jumlah suara atau hasil undi itu, itulah yang menentukan siapa berhak dan siapa tidak berhak. Begitu ya. Termasuk juga Rasulullah SAW punya istri 9. Kalau beliau ingin bepergian, semuanya ingin ikut. Tapi kalau semuanya ikut, kadang-kadang fasilitas, sanggup, dan pertimbangan-pertimbangan lain tidak memungkinkan membawa seluruhnya. Berarti kan harus ada juga diajak, harus ada yang ditinggal. Pertanyaannya, siapa yang diajak dan siapa yang ditinggal? Atas dasar apa? Kenapa si fulana atau istri yang A diajak dan yang B tidak diajak? Jadi kan, itu solusi yang paling adil, caranya bagaimana? Diundi siapa yang keluar namanya ikut pergi bersama Rasulullah SAW, dan yang tidak keluar namanya tidak pergi bersama Rasulullah SAW. Jadi sistem mengundi, sistem memberi keluarnya nama, keluarnya suara dan suara terbanyak, jadi secara prinsip Islam juga mengajarkan sebagai jalan keluar dari kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat. Ya, walaupun zaman itu, di zaman Abu Bakar menuju Umar, cara itu belum dipakai. Tapi nanti pada saat Umar ingin berganti kepada siapa? Utsman bin Affan, itu cara itu dipakai. Sedikit dari cara itu dipakai nantinya. Nah, itulah mungkin ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengenal Allah SWT, kajian kita pada siang hari ini semoga bermanfaat. Kurang bisa minta maaf, aku lupa lihat Ustaz Fadli Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.